kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Hatifillah kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan kembali pembahasan fikih dari kitab Bulughul Maram yang pada pertemuan lalu telah kita selesaikan pembahasan tentang tayamum. Dan sekarang kita masuk pada pembahasan bab berikutnya, yaitu babul haid, bab al haid. Penulis yaitu Ibnu Hajar rahimahullah, setelah selesai membawakan hadis-hadis tentang tayamum, selanjutnya beliau membawakan hadis-hadis tentang masalah haid. Dan pembahasan haid ini masuk dalam kitab At-Taharah. Masuk dalam kitab At-Taharah. Dan ini adalah merupakan pembahasan terakhir dari kitab At-Taharah sebelum masuk kitab berikutnya, yaitu kitab Shalah, kitab salat. Pembahasan terakhir yang dibawakan oleh penulis dalam kitab At-Taharah, yang itu ada beberapa bab, adalah pembahasan tentang haid. Yang kemudian setelah selesai dari pembahasan haid, penulis membawakan kitab yang kedua, yaitu kitab Shalah, kitab tentang salat. Sebagaimana dalam kitab At-Taharah, kitab salat juga ada beberapa bab. Kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Pembahasan tentang haid ini termasuk dari pembahasan yang penting. Dan ilmu tentang haid termasuk ilmu yang penting. Karena permasalahan haid ini berkaitan erat dengan beberapa ibadah besar dari ibadah-ibadah yang ada di dalam syariat Islam. Terkait dengan ibadah-ibadah yang itu merupakan rukun Islam, terutama adalah sholat, ibadah yang paling wajib, ibadah yang paling mulia, dan tidak ada satupun ibadah zahir yang setara, yang seimbang dengan sholat. Dan haid ini terkait erat dengan masalah sholat, dari sisi boleh atau tidaknya melakukan sholat, dari sisi sah atau tidaknya melakukan salat. Demikian juga terkait dengan rukun Islam yang lainnya, yaitu puasa. Demikian juga terkait dengan rukun Islam yang terakhir, yang kelima, yaitu haji. Karena itu pembahasan tentang masalah haji ini adalah merupakan pembahasan yang penting, baik bagi kaum pria, bagi kaum muslimin, maupun bagi kaum wanita, kaum muslimah. Kaum muslimin, kaum pria wajib untuk mengetahui, karena kaum pria ini adalah yang bertanggung jawab dalam rumah tangga terhadap anak dan istrinya, terhadap putri-putrinya, dan juga terhadap istrinya. Harus memberitahu tentang hukum, hukum memberitahu tentang syariat Islam, terutama berkenaan dengan amalan keseharian. Di antaranya adalah yang harus diketahui, dan para istri dan juga bagi anak-anak perempuan diberitahu tentang masalah haid. Karena kalau sampai tidak tahu, ini akan bisa terjerumus ke dalam perkara-perkara yang diharamkan. Akan terjerumus kepada perkara-perkara yang diharamkan, baik yang terkait dengan hak Allah seperti sholat, puasa, dan yang lainnya, maupun dalam muamalah hubungan suami istri. Ketika tidak tahu hukumnya, juga bisa orang itu akan terjerumus kepada dosa yang sangat besar. Darah yang keluar dari fardul mar'ah, dari alam wanita, ini ada tiga macam, yaitu darah haid, darah nifas, dan darah istihadah. Ketiga macam darah ini memiliki sifat tersendiri dan memiliki sebab-sebab yang berbeda. Adapun untuk masalah hukum, darah haid dengan nifas hukumnya sama. Sedangkan darah istihadhah ini berbeda. Terkait dengan masalah hukum, haid dan nifas sama. Namun sebabnya berbeda. Kemudian darah istihadhah ini berbeda hukumnya dengan darah haid dan darah nifas. Dan ketiga macam darah ini insyaallah akan kita bahas di dalam bab ini. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang darah haid. Sebelum kita masuk pada pembahasan hadis yang dibawakan oleh penulis, maka terlebih dahulu kita mengetahui tentang takrif atau definisi dari haid. Al-haid lughatan as-sailan. Haid menurut bahasa artinya adalah as-sailan atau sailanu syai wa juryanuhu. Haid menurut bahasa itu adalah mengalirnya sesuatu. Haid dinamakan haid yang menurut bahasa maknanya adalah as-sailan atau sailanu syai, mengalirnya sesuatu, karena haid itu adalah darah yang mengalir, yang keluar dari rahim wanita. Adapun haid menurut istilah pengertian atau definisi, haid menurut istilah syariat adalah damun yurhihi rahmul mar'ati ba'da bulughiha fi awqatin mu'tadatin. Haid menurut istilah syariat adalah darah yang keluar dari rahim wanita atau yang dikeluarkan oleh rahim wanita setelah balig pada waktu-waktu tertentu atau waktu-waktu yang biasa keluar. Ini takrif atau definisi haid menurut istilah. Jadi haid menurut istilah syariat itu adalah darah. Dan darah ini adalah merupakan darah tabiat. Darah tabiat. Yang keluar dari rahim wanita. Setelah wanita itu balig. Keluarnya pada waktu-waktu tertentu. Sebagaimana kebiasaan darah itu keluar. Sehingga dengan takrif, dengan definisi ini bahwa darah haid itu atau haid itu adalah merupakan tabiat bagi wanita. Tabiatnya wanita ketika sudah balig, dia akan mengalami haid. Dan haid itu atau darah haid itu keluarnya adalah dari rahim wanita. Dari rahim wanita tempat janin, kandungan wanita. Dari tempat itu keluarnya darah haid. Dan keluarnya itu adalah setelah balig pada waktu-waktu tertentu. Karena itu apabila darah keluar dari rahim wanita sebelum balig, sebelum wanita itu balig masih anak-anak, masih anak kecil, maka itu tidak disebut haid. Kalau keluarnya itu atau darah yang keluar itu bukan darah tabiat, maka itu juga tidak disebut haid. Demikian juga kalau keluar di luar waktu-waktu tertentu yang wanita itu sudah biasa keluar darah haidnya, juga bukan disebut darah haid. Lah haid itu adalah merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala untuk kaum wanita. ketetapan Allah Subhanahu wa taala untuk kaum wanita. Dan haid itu terjadi sejak wanita yang pertama. Sejak wanita yang pertama, yaitu Hawa istrinya Nabi Adam, itu sudah mengalami haid. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan juga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasannya ketika Aisyah radhiyallahu anha berangkat haji bersama Rasulullah, ketika sudah sampai tempat yang namanya Al-Baida, Aisyah radhiyallahu anha mengalami haid. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menangis. Menangis karena dia khawatir bahwa wanita yang sedang haid itu tidak boleh haji dan tidak sah hajinya. Karena itu Rasulullah SAW menemui dan menyatakan, innahu syai'un qad katabahu Allahu ala banati Adam, if'ali ma yaf'alul hajj illa an tatufa bil bait. Kalau illa an tatufi bil bait. Sesungguhnya haid itu adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan untuk kaum wanita. Karena itu lakukan olehmu haji, lakukan olehmu amalan-amalan haji sebagaimana yang lain. Hanya saja kamu tidak diperbolehkan untuk tawaf di Ka'bah. Sehingga berdasarkan hadis ini menunjukkan bahwa haid itu adalah merupakan ketetapan Allah untuk kaum wanita. Dan haid ini terjadi sejak wanita yang pertama. Sejak wanita yang pertama, yaitu istrinya Nabi Adam, Hawa, itu sudah mengalami haid. Karena itu memang ketentuan Allah Subhanahu wa taala untuk kaum wanita. Dan hadis tadi juga menunjukkan bahwa wanita yang sedang haid itu diperbolehkan untuk haji dan sah hajinya, hanya saja tidak boleh tawaf. Haram untuk tawaf, dan nanti tawafnya adalah setelah suci dari haid. Dan Aisyah radhiyallahu anha waktu itu belum tahu, dia kira bahwa wanita yang haid itu tidak boleh dan tidak sah menunaikan ibadah haji. Maka Rasulullah SAW memberitahu hukum wanita haid berkaitan dengan haji. Dan haid ini adalah merupakan ketetapan Allah untuk kaum wanita, yang itu adalah sebagai makanan untuk janin ketika wanita itu hamil. Karena itu pada umumnya wanita yang hamil itu tidak mengalami haid, karena memang itu adalah untuk makanan janin. Nanti begitu melahirkan, maka darah itu tetap akan keluar, yang disebut dengan nifas. Baik, kita masuk pada pembahasan hadis yang pertama di dalam bab haid, atau hadis yang ke-149 dari awal. An Aisyah radhiyallahu anha anna Fatimah binta Abi Hubais kanat tustahab. Dari Aisyah semoga Allah meridainya, bahwa Fatimah bintu Abi Hubais, beliau mengalami istihadah, itu pendarahan. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, inna damal haidhi damun aswadu yu'raf, sesungguhnya darah haid itu adalah darah yang hitam yang sudah diketahui, dikenal. Faidakana zaliki famsiki anis salati, maka apabila darah yang keluar itu darah tersebut, maka tahanlah olehmu salat. Waidakana al-akharu fatawadda'i wasalli, Maka apabila darah yang keluar itu darah yang lain, bukan darah yang hitam, maka berwudulah kamu dan sholatlah. Rawahu Abu Dawud wan-Nasa'i wa shahhahahu Ibnu Hibban wal Hakim wastangkarahu Abu Hatim. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i, disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim, dan Abu Hatim menganggap hadis ini mungkar. Dari Aisyah, semoga Allah meridainya, bahwa Fatimah bintu Abi Hubais mengalami istihadhah, mengalami pendarahan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, sesungguhnya darah haid itu adalah darah yang hitam yang sudah dikenal, yang sudah diketahui. Maka apabila darah yang keluar itu adalah darah tersebut, maka tahanlah olehmu sholat. Maka apabila darah yang keluar itu darah yang lain, maka berwudulah kamu dan sholatlah. Hadis riwayatkan Abu Dawud dan An-Nasa'i, disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim, dan Abu Hatim menyatakan hadis ini atau menganggap hadis ini mungkar. Hadis mungkar, hadis dhaif, menyelisih yang sahih. Di kalangan para ulama tentang kedudukan hadis ini ada beda pendapat, ada yang menyatakan sahih, ada yang menyatakan dhaif, atau bahkan ada yang menyatakan mungkar. Dan yang benar bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih, sebagaimana disahihkan oleh Ibnu Hibban dan juga disahihkan oleh Al-Hakim, dan Al-Hakim menyatakan hadis ini sahih sesuai dengan persyaratannya Al-Imam Muslim. Sahihnya hadis ini sesuai dengan persyaratan Imam Muslim ketika mensahihkan hadis. Dan hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Al-Irwa nomor hadis 204. Nah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Al-Irwa, yaitu Irwaul Ghalil nomor hadis 204. Sehingga hadis ini adalah hadis yang sahih. Disebutkan di dalam hadis ini, atau dikisahkan di dalam hadis ini oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Fatimah bintu Abi Hubais ini adalah salah seorang sahabiyah, sahabat wanita yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beliau mengalami istihadhah. Istihadhah itu adalah darah yang keluar, mengalirnya darah tidak pada waktu haid, yaitu tidak pada waktu darah haid itu biasa keluar. Yang sebab terjadinya istihadhah ini adalah karena sakit yang ada di rahim atau pada mulut rahim, yang keluar karena sebab adanya urat yang putus atau karena sebab sakit yang lain. Dan itu juga sering terjadi karena godaan syaitan sengaja menggoda wanita agar supaya wanita itu keluar darah, tapi itu bukan darah haid, sehingga dengan itu akan dianggap haid, sehingga wanita itu meninggalkan sholat dan terjatuhlah pada dosa yang sangat besar. Nanti di hadis berikutnya akan kita baca bahwa di antara godaan setan terhadap wanita itu adalah membuat wanita itu pendarahan, sehingga dia tidak bisa membedakan haid atau bukan haid, yang seringnya ketika tidak tahu dia itu akan meninggalkan sholat, menganggapnya sebagai haid, padahal dia masih wajib untuk sholat karena yang keluar bukan darah haid. Itu istihadhah. La Fatimah bintu Abi Hubais mengalami istihadhah, mengalami pendarahan yang itu bukan haid, keluar tidak pada waktu-waktu tertentu yang wanita itu biasa haid, tapi keluar karena penyakit, baik penyakit yang ada di dalam rahim atau di mulut rahim, karena urat yang putus atau karena penyakit yang lain. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepadanya untuk membedakan antara darah haid dengan darah istihadhah. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan sesungguhnya darah haid itu darah yang warnanya hitam, merah kehitaman, yang itu yu'raf, dikenal, diketahui, maklum tentang darah haid. Kalau yang keluar darah itu adalah darah tersebut, yaitu yang merah kehitaman, yang wanita itu sudah faham karena punya sifat yang berbeda dengan yang lainnya, dari sisi baunya, dari sisi sifat-sifat yang lain itu berbeda. Kalau yang keluar darah itu darah seperti itu, maka tahan olehmu sholat. Artinya kamu berhenti dari sholat, jangan melakukan sholat. Karena wanita yang haid itu haram untuk sholat. Bukan saja tidak sah sholatnya, tapi haram untuk sholat. Kalau sampai melakukan sholat, berdosa. Kemudian selanjutnya belum menyatakan, tetapi kalau yang keluar itu bukan darah seperti itu, warnanya merah, ya. Dari sisi sifatnya yang lain berbeda, ya. Maka kamu tetap wudu dan kamu sholat. Itu berarti darah istihadhah, di mana wanita ketika mengalami pendarahan, mengalami istihadhah, maka tetap wajib untuk sholat. Sehingga tetap wudu dan sholat pada waktu-waktu sholat. Sehingga hadis ini dibawakan oleh penulis di sini, oleh Ibnu Hajar, adalah untuk menjelaskan tentang darah haid, untuk menetapkan hukum darah haid, di mana darah haid itu adalah merupakan darah tabiat. Tabiatnya wanita adalah mengalami haid yang keluar pada waktu-waktu tertentu yang sudah biasa setelah masa dewasa, setelah balig. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salah satu sifat darah haid itu, salah satu sifat darah haid itu warnanya adalah hitam, merah kehitaman. Merah kehitaman. Ini salah satunya. Yang itu dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah yu'raf, dikenal. Wanita yang sudah pernah mengalami haid, maka dia akan kenal, dia akan tahu darah haid tersebut. Dan darah haid itu disebutkan aswad muhtadiman, hitam yang muhtadin. Muhtadin itu panas, ya. Kemudian dari sisi sifatnya tidak lembut, ya, tidak lembut tetapi kasar. Kemudian darah haid itu tidak membeku, tidak bisa beku, ya, beda dengan darah yang lain. Itu akan membeku kalau darah haid tidak, ya, tidak membeku. Itu diantara sifat-sifat darah haid. Walaupun hitam itu tidak selamanya seperti itu. Syekh Al-Albani dalam kitabnya Tamamul Minah, beliau dulunya menyatakan bahwa yang namanya darah haid itu mesti hitam. Ternyata setelah beliau pelajari beberapa hadis, tidak selamanya seperti itu. Tetapi itu tergantung kebiasaan bagi wanita. Di kalangan wanita itu ada yang darah haidnya itu merah, tidak hitam. Ada juga yang merah keruh. Itu pada akhir kesimpulan beliau Al-Albani dalam kitabnya Tamamul Minah. Akan tetapi pada umumnya kebanyakan itu adalah merah kehitaman. Kemudian darah haid ini awal keluarnya itu adalah ketika wanita baligh, dan itu sebagai tanda. Tanda yang paling dominan bagi wanita dari tanda baligh itu adalah haid. Karena itu wanita yang baligh disebutkan di dalam satu riwayat, dalam satu hadis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, haid la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimarin. Sesungguhnya Allah tidak menerima salatnya wanita yang haid. Itu maksudnya bukan maknanya Allah tidak menerima salatnya wanita yang haid kecuali memakai penutup kepala, memakai kerudung. Bukan begitu maksudnya. Tetapi maknanya adalah Allah tidak menerima salatnya wanita yang sudah baligh. Wanita yang sudah baligh kecuali dengan menutup aurat, ya, dengan memakai kerudung. Nah, kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan wanita yang baligh itu dengan haid? Karena umumnya, dominannya wanita baligh itu tandanya adalah dengan haid. Sebagaimana laki-laki baligh itu tanda yang paling dominan adalah ihtilam, mimpi basah. Sebagaimana dalam hadis yang sudah kita bahas. Sedangkan haid itu adalah tanda baligh bagi wanita pada umumnya. Walaupun ada juga wanita baligh tanda baligh-nya dengan ihtilam juga ada. Tapi pada umumnya adalah haid. Karena itu Nabi sebutkan wanita yang baligh itu dengan haid. Sehingga maknanya bukan Allah tidak menerima sholatnya wanita yang haid. Wanita yang haid sholatnya enggak akan diterima oleh Allah. Karena haram. Tapi yang dimaksud dalam hadis tersebut, haid itu adalah wanita yang sudah baligh. Kemudian masa haid itu tidak ada batasan paling sebentar, tidak ada pula batasan paling banyak. Haid itu paling sebentar berapa hari, paling lama berapa hari, enggak ada batasannya. Oleh karena itu nanti akan kita baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang sifat darah haid untuk diketahui masa haidnya wanita itu berapa hari. Ya. Karena batas paling sedikit itu enggak ada. Haid paling sebentar 3 hari enggak ada. Bisa jadi 3 hari, bisa juga 2 hari, mungkin juga 1 hari. Ya. Walaupun umumnya berkisar antara 6 dan 7, dan nanti akan dibawakan oleh penulis oleh Ibnu Hajar di sini tentang keumuman wanita itu haid adalah 6 atau 7 hari, itu keumumannya, tapi itu bukan sebagai pembatas, bukan sebagai pembatas. Sehingga batas paling sedikit, batas paling banyak waktu haid itu tidak ada. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Mundhir, dan itu juga dinyatakan atau dipilih oleh Syekhul Islam rahimahullah, dan itu dinyatakan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin, huwa shawab, itu adalah yang benar. Sebagaimana hal itu ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan juga oleh Sunnah. Al-Qur'an dan Sunnah tidak menetapkan batas haid paling sebentar, batas haid paling lama. Al-Qur'an dan Sunnah tidak membatasinya, tidak menyebutkannya. Oleh karena itu, untuk mengetahui haid atau bukan haid, berapa lama dan berapa batas paling sebentar haid adalah dengan mengetahui sifat-sifat darah haid. Karena terkadang darah haid itu keluar waktunya itu berbarengan dengan istihadah. Ada orang pendarahan yang terus keluar darah, dalam sebulan keluar darah terus, dan itu keluarnya darah bukan haid tetapi itu istihadah. Namun di sela-sela istihadah itu ada masa haid, dan ini harus diketahui dan harus dibedakan. Sebab kalau tidak, itu akan berbahaya. Nanti akan bisa mengerjakan sholat di masa haram untuk sholat, yaitu masa haid. Atau meninggalkan sholat di masa yang diwajibkan untuk sholat. Ya. Sehingga penting untuk mengetahui sifat darah haid untuk menetapkan masa haid atau bukan masa haid. Di antara sifat darah haid yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini adalah sifatnya hitam, merah kehitaman, dan itu yu'raf, dikenal, artinya dikenal oleh kaum wanita. dari sisi bau itu berbeda dengan darah yang lainnya. Dari sisi warna berbeda. Kemudian dari sisi sifat yang lain, kasar dan lembutnya juga berbeda. Membeku atau tidak itu juga berbeda dengan darah yang lain. Lah, Nabi SAW dalam hadis ini menyatakan kalau yang keluar itu darah haid yang warnanya adalah hitam, maka tahan dari sholat, jangan mengerjakan sholat. Kalau yang keluar darah yang selain itu, umpamanya seorang wanita mengalami haid, darah yang keluar adalah darah haid yang dia sudah kenal dari sisi warna maupun sifat yang lain. Tiba-tiba setelah lima hari darah yang keluar ternyata berubah warna menjadi merah. Maka ketika darah yang tadinya hitam sudah berhenti, kemudian keluar darah warnanya merah, maka ketika itu dia harus mandi. Mandi wajib, mandi suci dari haid. Kemudian setelah itu, ketika tiba waktu sholat, dia wajib untuk sholat. Walaupun darah masih keluar, karena yang keluar itu bukan darah haid, tetapi darah istihadhah. Wajib untuk wudhu dan kemudian sholat. Ini ketika antara haid dan istihadhah itu bercampur. Bercampur. Nah, dalam masa lima hari darah yang keluar adalah darah yang hitam umpamanya, itu darah haid, maka haram untuk sholat, berhenti dari sholat. Termasuk kalau puasa juga haram untuk puasa. Kalau di bulan Ramadan gak boleh puasa di bulan Ramadan. Demikian juga hubungan dalam rumah tangga, hubungan suami istri juga haram. Tapi kalau yang keluar sudah berubah tapi tetap masih keluar darah, ini haid atau bukan? Lihat kalau ternyata berbeda sifatnya, maka itu bukan haid. Dan ketika itu wajib untuk mandi. Wajib untuk mandi, suci dari haid. Bersih, berhenti dari haid. Walaupun darah masih keluar, tetapi itu bukan darah haid. Tapi itu darah istihadhah. Darah istihadhah itu berbeda dengan darah haid hukumnya. Berbeda hukumnya. Sehingga wanita yang mengalami istihadhah sama seperti wanita suci, seperti wanita yang tidak haid. Baik terkaitannya dengan masalah ibadah maupun yang lainnya. Sholat tetap sholat. Wajib sholat. Kalau di bulan Ramadan tetap wajib untuk puasa Ramadan. Demikian juga untuk masalah hubungan suami istri, bagi yang sudah berkeluarga juga tidak haram, diperbolehkan. Dan itu disebutkan di dalam beberapa riwayat. Oleh karena itu, hadis ini juga sebagai dalil tentang wujudul istihadhah fi ba'dhi nisa, adanya istihadhah pada sebagian wanita, yaitu pendarahan darah yang keluar karena penyakit bukan darah haid. Dan itu berbeda sifat dengan sifat darah haid. Dan darah istihadhah hukumnya berbeda dengan hukum darah haid. Kalau darah haid itu najis, darah istihadhah itu tidak najis. Kemudian yang mengalaminya, wanita yang mengalami haid itu dalam keadaan tidak suci. Tetapi wanita yang mengalami istihadhah, mengalami pendarahan, dia hukumnya adalah wanita dalam keadaan suci, sehingga dia melakukan amalan-amalannya wanita yang suci dari haid. Dan istihadhah ini adalah merupakan satu macam dari macam penyakit. Nah, darah yang keluar dikarenakan sebab penyakit. Dari hadis ini kita mengetahui salah satu sifat darah haid untuk kita bedakan dengan yang lainnya. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis yang ke-150. Fi hadits Asma binti Umais 'inda Abi Dawud. Dan pada hadis Asma bintu Umais pada riwayat Abu Dawud. Wal tazlis fi mirkanin, hendaknya engkau atau hendaknya dia itu berendam, duduk berendam pada bejana yang besar. Fa idza ra'at sufratan faqul wa, kalau dia melihat warna kekuningan di permukaan air, fal taghtasil lidh-dhuhri wal 'ashri ghuslan wahidan, maka hendaknya dia mandi untuk salat zuhur dan asar dengan satu kali mandi. Wa taghtasil lil maghrib wal 'isha ghuslan wahidan, dan hendaknya dia mandi untuk salat maghrib dan isya satu kali mandi. Wa taghtasil lil fajri ghuslan wahidan, dan hendaknya dia mandi untuk salat subuh satu kali mandi. Wa tatawaddau fi ma baina dzalik, dan hendaknya dia wudu di antara itu. Dan pada riwayat Asma bintu Umais pada riwayat Abu Dawud, hendaknya dia berendam, duduk berendam pada bejana yang besar, tempat air yang besar. Apabila dia melihat warna kekuning-kuningan di permukaan air, maka hendaknya dia mandi untuk salat zuhur dan asar satu kali mandi, mandi untuk salat maghrib dan isya satu kali mandi, mandi untuk salat subuh satu kali mandi, dan dia berwudu di antara hal itu. Hadis ini juga hadis sahih, disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Abi Daud nomor hadis 292 dan di dalam Al-Mishkah nomor hadis 562. Hadis ini juga menjelaskan tentang cara mengetahui dan cara membedakan antara darah haid dan darah istihadhah. Disebutkan di dalam hadis ini, wanita yang dia mengalami istihadhah tapi bercampur dengan haid, cara mengetahuinya duduk di air, berendam di air, ya, bejana air. Kalau muncul warna kekuning-kuningan di atas permukaan air, itu berarti istihadhah. Kalau bukan, berarti haid. Dan penjelasan lebih lanjut untuk masalah ini insyaallah, atau mudah-mudahan kita bisa melanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dan kita cukupkan sampai di sini dulu pertemuan kali ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.